keterangkan sikit perjuangan yang berlandaskan ilmu, iman dan amal untuk dapat ikhlas di dalam perjuangan. Baik, cerita sama-sama yang kita dengar, yang Jibril datang mengajar kepada Nabi SAW di depan para sahabat tentang tiga perkara: iman, Islam dan ihsan. Nah, maknanya yang penting sekali dalam kehidupan kita adalah beriman, itu kepercayaan. Kemudian kita kena beramal soleh, itu menunaikan syariat seperti menyuruh yang mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian ada ihsan, iaitu lah berakhlak dengan akhlak yang baik. Ulama-ulama kemudian ni menerangkan bahawa empat perkara ni sangat penting untuk sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Neh, iman kena beriman. Neh, mana-mana Nabi pun datang pada umat terang tentang keimanan dulu. Kemudian Nabi pun beritahu hukum gini-gini, itu adalah ilmu. Kemudian hendaklah ilmu yang didengar itu diamalkan, tiga perkara. Dan yang keempat adalah ikhlas. Neh, ikhlas saja kalau dak ilmu dak jadi apa-apa. Ikhlas semayang tapi garik dua rakaat. Faham tak? Tak siapa Tuhan juga. Nah, kena ikhlas. Neh. Jadi perjuangan ni sebenarnya maknanya bukanlah berpolitik. Perjuangan daripada kata al-jahdu, maknanya bersungguh. Jadi itulah dengan kata perjuangan sekarang ini kita bersungguh, maknanya buat kerja agama. Faham tak? Kalau maknanya dia karang buku untuk sedarkan orang balik pada Islam, perjuangan. Ada orang perjuangannya dengan bersaruh, ada orang mengajar, ada orang perjuangan dia jaga agama, dia pergi belajar hadis, dia pergi belajar Quran supaya ilmu-ilmu ni terpelihara. Juga satu perjuangan. Nah, cuma yang paling tinggi mati syahid di medan perang dengan niat nak dapat kerajaan Allah. Itu perjuangan yang paling tinggi. Hak lain tu kiah duduk bawah, dapat pahala masing-masing. Nah, jadi jangan kita ni dalam kuat sangat perjuangan sampai tak belajar agama. Orang mengajar tak mungkin. Nak kalau bagian ceramah saja nak akhirnya jahil tuki. Pok mati duduk tertang atas katil tak mesti nak buat benda. Panggil rasul lah juga. Nah, pok kuat dari tu buku dera tak perlu. Nah, tapi tak mesti benda juga. Nah, jadi kita ingat pesan Hasan Al-Banna rahimahallahu ta'ala. Nah, perjuangan berteraskan iman dan ilmu. Nah, kena belajar, kena dengar sekadar mana yang kita mampu. Nah, baru jadi comel. Saya tinggal dan kerja di Kuala Terengganu. Sebulan sekali saya akan balik kampung di Kelantan. Bolehkah saya buat solat jamak macam berada di kampung? Bolehkah jelaskan? Baik, dia kerja Terengganu, asal orang Kelantan. Nah, Datuk Guru ni. Jadi, dia balik di ni lagu mana kira? Jawab ni, kena tengok dulu. Di Kelantan tu rumah dia ke rumah siapa? Kalau dianggap sebagai tempat tinggal dia di Kelantan, maka tak boleh jamak sampai di tempat tinggal kita sendiri. Tapi kalau kita telah pun bermakna berhijrah ke Kuala Terengganu, kita balik ziarah kaum keluarga sahaja, maka bolehlah kita jamak di sana jika kita tidak berniat nak duduk 4 hari dan ke atas. Tapi kalau kita anggap masih sebagai kampung kita, rumah kita, cuma kita datang ke sini gilir gitulah, maka balik sampai saja di kampung kita sendiri, maka tak boleh lagi jamak dan kosong. Dia tak kira watang tanah air dan sebagainya. Kita lahir di Kuala Terengganu, kita pindah di Kuala Lumpur dah. Nah, kena balik Terengganu ni sekali datang ziarah kawan-kawan sahabat anda, maka dikira bukan tempat tinggal kita. Nah, kalau kita niat nak balik di Terengganu walaupun kita beranak sini 4 hari dan ke atas, maka tidak boleh jamak. Kita niat nak mari 3 hari dan ke bawah, boleh jamak kosong selama tu. Faham? Lepas tu orang yang ada 4 buah rumah, pak-pak ni dia duduk belakang rumah mana-mana. Pak-pak buah rumah ni tak boleh jamak kosong belakang. Faham? Tapi rumah tu dia tak duduk. Rumah dia tapi tak duduk. Rumah kosong ni tu lah, tak boleh jamuk. Maknanya boleh jamuk lagi di situ. Pasal bukan tempat tinggal dia. Nah, dia cuma ada harta. Dia tengok ada orang nak jual rumah di Pasir Mas Kelantan, dia beli serumah. Nah, jadi pergi di rumah tu boleh jamuk kosong. Pasal dia bukan tempat tinggal ni. Dia beli rumah sebagai harta dia sahaja. Nah, soalan seterusnya. Apakah amalan yang terbaik dilakukan wanita uzur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tolong terang sikit. Memang terang sikit pun banyak-banyak tak kok lapor buruk ni. Jadi orang puan uzur, uzur ni uzur kok mana? Uzur tak kok cetong dah. Ataupun uzur maknanya haid. Nah, jadi mungkin orang perempuan haid kok. uzur haid. Jadi nak semayang tak boleh. Jadi bila masuk waktu semayang, orang bang, kita jawab bang, dapat pahala, boleh jawab bang, zikir-zikir. Kemudian kita ambil masuk sekadar orang semayang itu, kita berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama yang mensyorkan orang paling pagi kata subhanallah subuhun kudusun rabbun malar rabbun nawarul malaikatu berruh dan seumpamanya. Baca sekadar 5 minit atau 10 minit yang orang lain duduk semayang, kita boleh semayang. Nah, ataupun kita tahlil. Nabi kata abdul makrutu wan nabi namin ba'di namin qabli la ilaha illallah. Kalimah yang paling abdul aku sebut dan nabi-nabi aku sebelum aku sebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita semayang mengambil masa 5 minit, tapi dah kita uzur, kita kata la ilaha illallah sekadar 5 minit. Nah, boleh pahala. Dan kalau tak kata juga, banyak lagi pahala kot lain pun. Cuma ni pahala-pahala khusus ya. Yang sebenar orang puan ni pahala dah. Pahala kot mana? Pahala menyediakan rumah tangga dia tu kepada anak dan suami. Faham? Sebab datang seorang perempuan, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni deki semua tengok orang lelaki boleh berjuang, boleh perang, boleh semayang jemaat, boleh gali kubur. Kami dah orang cetong duk main tumbuk belacang ni di rumah. Nabi kata hak mu duk buat kerja di rumah boleh pahala dengan syarat mu taat perintah Allah, semayang dan puasa bulan Ramadan, taat kepada suami. Faham? Maknanya kalau kita ayung buah anak, yung satu pahala, dua kali talak dua pahala. Dah kalau talak gini dah tak pahala dah. Dia ni tak boleh pahala dia pakai tali. Letri. Jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing. Mana ada lagu tu. Jadi duduk saja gitu lah. Jadi tak ada pahala. Nah, tumbuk belacang kalau akan blender, tek. Satu pahala. Tapi kalau pakai langsung, tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Nang tak situ. Boleh banyak kan ada buat. Boleh banyak. Nah, untung Tuhan beri belaka. Allah Ta'ala bukan kerajaan Terengganu. Bukan kerajaan Malaysia. Faham? Kalau Tuhan beri kepada kita segala yang kita kehendak, masing-masing seorang hak kita nak berapa juta, Tuhan beri belaka seluruh orang daripada zaman Adam sampai ke kiamat, maka tak luak pun harta Allah Ta'ala. Seolah-olah kita ambil sebatang jarum, kita lepas dalam laut Cina Selatan, ada gerak air, tak gerak sikit air, itu harta Tuhan. Batu Tuhan dia marah kalau kita tak minta. Malam yas'alillah yardha alaih. Siapa yang tak minta dengan Allah, Tuhan marah kepada dia. Sebab apa? Bila tak minta, seolah-olah Tuhan miskin. Macam kerajaan dunia. Nak? Kerajaan dunia minta sekali, minta lagi dua kali, tak widah. Nak? Itu pun nak cok. Cok kena ada. Nah? Jadi boleh cok tu sombong sangat. Cok je keke. Cok tu dah sombong. Cok dia tak heran. Abang takut cok ni wapsor. Cok rebeng. Faham tak? Cok orang mati kali kubur. Tu baru abang takut. Waktu bit pak batang waktu memang jeng lah. Memang tidur lah seorang tu. Nak? Apa hukumnya pakai serban masuk dalam tandas? Tidak ada seorang pun ulama mengatakan haram. Faham? Tak ada salah pun. Yang tak boleh, yang ada datang dalam hadis Nabi, maknanya mencabut, maknanya cincin Nabi. Tak, ketika masuk di dalam tandas, kerana cincin Nabi ni ada dua betuk. Betuk tu perak ikat dengan permata akik. Dalam tu lagi permata, tak ada permata, cincin perak saja. Tapi ada tulis Muhammad Rasulullah. Faham? Jadi cok, jadi macam ke rubber stamp. Faham? Tu Nabi cabut. Tu ada datang lah hadis. Anak perempuan haram kerja dengan orang kafir, orang laki-laki boleh pula haram. Kalau maknanya kerja tu kerja yang tidak haram pada syarak, hukumnya makruh. Faham? Berkenaan dengan gaji boleh kerja dengan orang yang kafir halal ke tidak, tengok pada zat pekerjaan tu. Kalau kerja tu halal pada syarak, hukumnya halal. Keberkatan lain, halal tu lain. Halal tu kekoh. Tak, keberkatan ni maknanya roh daripada pekerjaan ataupun sumber itu sendiri. Neh? Tapi kalau kerja yang haram, kerja dengan orang Islam pun haram. Mana? Ambil upah tepek posta. Syiah-syiah yang menentang perjuangan umat Islam. Itu haram. Makan jadi api neraka. Boleh huraikan antara hikmah perempuan tak boleh kahwin ramai macam laki-laki. Aduh, ini deki. Benarkah ada Nabi yang pernah merasai mati, merasai nikmat syurga, kemudian tak mahu keluar daripada syurga? Yang ketiga, bukan daripada golongan kami orang yang tak melagukan Quran. Apakah ini hadis? Baik, dia tanya. Apa hikmah orang perempuan tak boleh kahwin ramai macam laki-laki? Dia hikmah, dia nak. Benda cikgu. Sebab apa orang perempuan Tuhan tak boleh kahwin ramai? Orang laki-laki boleh. Siang? Siang ke dia. Cikgu kata siang ke perempuan tu. Dah dapat laki. Dah mayak ni Miss Ali yang ni tokak ni. Miss Kebang Ali yang ni keting Ali dah nyanyi ke dia. Haa mandat cikgu. Nah. Haa. Dah lepas pitak mau bini. Nah. Haa. Dah orang dia ni pula lambat tengok raja obat. Berhenti lalu tengok. Haa nak pas umur pernah. Haa obat nawak. Ada obat tu orang sakit orang. Dah orang tengok. Ada dua tau buatan meja. Jual obat. Tapi tak ada cerita-cerita lain lah. Dia obat dengan urut-urut itu je. Dengar-dengar. Kalau tak kumum. Oh, kalau kamu obat kuat. Tengok hanya kumum penuh ni. Tak lapuk tuan. Nak? Amal pagi-pagi ni. 2 ti telur ayam kapung. Nak? Sampai tu saudak 21 ti. Nak? Lepas tu titik pula dengan lebah-lebah. Lebah yang mang. Batu lebah yang mang. Macam? Tak ada seorang tau. Tak? Tak agak cetong juga. Nak? Jadi tak boleh neh cakap kita nak ayang lagu tu. Di antara hikmahnya lagi iaitu nak bing kepada siapa anak tu. Nampak? Nak bing siapa? Nak. Dah lupa suami. Dah anak nak bing apa? Tengok ke? Ha, tengok ke. Langit tu bidang dia kata ni macam ayah. Ni macam ayah dia dalam ni. Dah kalau ada muka ni sikit ni sikit ni sikit lah biar. Faham tak? Ha. Tengok pada dagu macam andal lah. Tengok pada paling nampak jendela macam botok tu. Faham tak? Nak bing mana tu? Leh? Jadi payah. Leh? Tak boleh. Jadi balok. Jadi orang lelaki lah boleh. Leh? Tu pun tak kahwin ramai agak orang lelaki. Baiknya orang lelaki ni. Leh? Walaupun Tuhan benarkan orang lelaki kahwin pada seorang, sepapak. Tak ramah kalau kahwin pak. Orang ramai tiga pun ramah. Ramai dua tu tak bilangan dah. Tak. Kalau pak tak ramah. Nah, sebuah negeri ada dua tiga orang kahwin pak. Tak. Tak. Mana baik tu. Tu tak ikut. Orang lelaki ni kalau suat bini mati. Boleh kahwin selalu ke ada tunggu edok? Tak ayah. Tapi ada orang maknanya. Mati bini nikah selalu. Ada? Tak ada. Itu baik orang lelaki. Ha? Rupuan kalau boleh tak ada ada boleh nikah selalu. Tengok. Ha? Nek. Orang tengah mandi lelaki dia main kenyik. Dia tukang mandi. Faham tak rupuan? Nek. Dia gaduh je. Bukan rupuan sini. Memang ada riwayat di dalam hadis. Tapi hadis ini kata setengah ulama' da'if. Nah, hadis. Nabi ini, hadis dalam hadis Qudsi pun ada. Menceritakan dia telah merasai mati. Dan maknanya dia Allah Ta'ala tunjukkan nikmat syurga. Tak mahu tubik duduk dalam syurga. Nah, jadi tak boleh lah. Nah, ini bukan tiba, bukan sampai masanya lagi. Hadis ini kata pun setengah ulama' hadis. Hadis ini da'if. Boleh kita cerita tak ada masalah. Tapi tidak jadi intikad bagi kita. Faham? Bukan di golongan kami orang tak melagukan Quran. Apakah ini hadis? Jawabnya ya hadis, ada hadis. Yang berbunyi man lam laita minni man la yataghanni bil Quran atau kama qala. Bukan di golongan kami orang yang tidak melagukan bacaan Quran. Maksudnya sunat kita baca Quran, kita sedapkan suara dengan bacaan tersebut, dengan murattal tersebut, dengan tartil kita tu. Kalau kita baca biasa, maknanya bukan kalangan, bukan Nabi tak mengaku. Jadi kami ni, hak kami tinggalnya, kami melagukan Quran. Bukan lagu maknanya taranum siapa panjang-panjang lagu macam sekarang belambu-belambu tandingan belagu tu. Maknanya lunakkan dah bacaan, kerana dapat menarik akan pandangan atau pendengaran orang yang mendengar. Soalan seterusnya, semasa dalam solat saya tak sengaja gerak 3 kali turut-turut anggota berat. Sahkah solat saya yang memang tak sengaja mengakukan hal tersebut? Kalaulah maknanya tidaklah maknanya rupa tu keji, maka dimaaf pada syarak. Tapi kalau tak sengaja digi lapak tinggi, batal juga. Tak sengaja tapi lapak pum tinggi. Terbakar jugalah kata rupa nazam semayang tu jadi rosak. Tapi tak sengaja tu dibuat gini. Itu maknanya tak wasap lagi rupa semayang. Tak sengaja tak batal. Padahal ikut hukum syariat batal. Dah sengaja 3 kali turut-turut tak. Sifat sabar, redha dan ikhlas itu sebahagian dari sifat mahmudah. Bukan mahmudah. Mahmudah. Apakah lagi sifat mahmudah? Selain daripada sifat di atas. Banyak lagi lah sifat mahmudah. takwa, tawakal dan seumpamanya. Nah, kita akan sebut sutir-sutir dalam kitab Hidayatul Salikin di Masjid Batu Buruk. Apakah sifat mahmudah itu terkandung di dalam ilmu tasawuf? Ditanya. Mahmudah ni mahmud, mahmud maknanya puji. Daripada lafaz hamdun, isim fa'il, isim maf'ul mahmudun. Mahmudah bubuhta marbutah maknanya muannas. Nah, pada lafaz, pada lafaz, pada kalimah maknanya sifat yang dipuji. Adakah sifat dipuji terkandung dalam ilmu tasawuf? Dia gini. Tasawuf, tasawuf ni kedia orang sebut tasawuf, nama Nabi orang sebut tasawuf. Yang sebenarnya sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Nah, akhlak yang baik yang diambil daripada sirah-sirah Nabi, daripada hadis-hadis, dikumpulkan oleh ulama-ulama, dibuat satu kitab khusus, kitab tasawuf ataupun kitab adab ataupun kitab akhlak. Nama hak tulis, nama je lain. Nah, jadi sifat mahmudah, sifat yang baik yang disuruh syarak. Banyak sangat dah. Antaranya kitab Ihya Ulumuddin cerita sifat mahmudah ni. Semua dari Quran dan hadis. Quran dan hadis, kemudian apa yang ada berlaku di kalangan sahabat dan orang-orang salafus soleh. Nah, jadi tasawuf bukan daripada ulama tasawuf, tasawuf daripada Al-Quran dan hadis sebenarnya. Nah, cuma ulama-ulama tasawuf ni dia karang kitab-kitab ni cenderung seolah dia kata sifat ni datang daripada dia. Nah, yang terbaik sifat mahmudah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adakah boleh kita bersolat dengan pakaian yang mempunyai lambang haiwan cukup sifat? Contohnya patung. Patung ni. Beruang, burung helang dan sebagainya. Bagaimana nak mengatasi masalah penyakit was-was lepas wuduk dia rasa terkentut, macam mana nak buat? Baik. Dia semayang pakai baju ada gambar yang cukup lengkap. Baik, kita kata buat sama dah. Pada pakai baju yang ada gambar-gambar ni makruh. Nah, di dalam semayang. Dimaafkan logo ataupun lambang-lambang baju. Kalau kecil, cari baju. Tapi kecil lah. Macam ni dengan baju kan, ada gambar kecil, gambar baju. Tak, ini gambar nakam. Nah, baju cat goya. Nah, goya. Musang. Fok. Ada cat orang. Anak palma. Nah. Jadi benda-benda kecil itu hukumnya dimaaf pada syarak. Nah, sama macam tulisan yang ada bawah kain plekat mangga. Nah, apa benda ni? Ini lagi? Atlas. Hadari. Mana kau pandahlah. Tapi dia kecil di situ. Nah, itu dimaaf. Yang tak bolehnya terang-terang ada atas belakang bubur gambar bergolang sekor. Ramai ni budak-budak muda. Nah, oleh-oleh ada gambar penyanyi depan. Ini semayang ni maaf oleh-oleh ada. Nah, gambar. Nolak tu imam pakai perak tu imam. Dia pakai jubah dekat luar tapi dah jubah putih, baju dia tulisan terang sangat nampak. Masih rokok dah nampak ni. Ha. Masih dibangun tu nampak terang. Dulu kini selamanya Allah Allah. Berada tu imam ni. Ada setengah kitab mengatakan bahawa Allah tak untuk mengenal Allah Taala dengan hukum akal. Bolehkah jelaskan apa itu hukum akal? Hukum akal ni maknanya akal kita ni nak menghukumkan satu-satu benda. Nah, itu hukum akal. Nama katanya ulama-ulama dulu itu malam ya'lamu hukum al-aqli la aqliyalah. Barang siapa yang tak tahu hukum akal ni, dia tak ada akal. Mana kalau orang kata dua banyak daripada satu, hukum akan kata memang mesti dah. Mesti dah ni wajib. Mana tasawwaru fil aqli adamu. Benda yang tidak dapat kita gambarkan pada akal, tak berlaku lagu tu. Nah, maknanya benda tu wajib, hukum logik. Orang kata anak tua pada ayah. Hei, nawak. Nawak tu dah orang Tiano panggil. Nah, kalau dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid khalaq ni, dia kata mustahil. Malai tasawwaru fil aqli wujudu, tak terima pada akal boleh berlaku. Mana boleh ayah anak tua pada ayah? Nah, jadi akal tu bila, jangan bila orang kata anak tua pada ayah, ada seorang kapur tu anak tua pada ayah, anak tua pada ayah mana? Kena fikir dulu lah. Tu tak kurang ke. Nah, kalau orang berakal dia akan kata tak betul, mana boleh terima pada akal. Tiga mesti banyak pada dua, takkan dua banyak pada tiga. Nah, jadi kita nak kata bila orang kata alam ini jadi sendiri. Nah, bila berlaku letupan Big Bang, berlaku letupan yang besar zaman dulu, beratus-beratus berlaku ada gas, ada dunia apa, jadi rumah, jadi bumi, jadi langit, jadi bintang. Ha, hak tu akal kata. Tak usah nak lebah lah, pelawak atas darat sini, mustahil tak masuk akal. Dalam orang buat pun tak ramai, ni dia letup, mana boleh ramai letup. Dia ambil ngecumpung dua tibur, lubang hidung mu, cerita. Jadi ramai tak muka mu, faham? Memang kau huduh. Jadi tu akal kena ada. Tu panggil hukum akal. Apa tindakan makmum di belakang imam jika imam telah batal sembahyang? Macam mana nak buat? Nak buat macam mana makmum? Di belakang tak imam. Ganti tak imam. Jadi sunat kita ganti tak imam. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, wajib kena ganti imam. Faham? Tak imam batal, dia pun lari. Ni kita tak pergi depan. Kita tengok orang sebelum. Tak pergi. Faham tak? Kita lagi. Dia main orang sebelum. Orang sebelum. Ada orang siku, orang siku. Berat nak pergi ke depan. Nah, bukan ni Palestin yang berlawan dengan kereta kebal. Tak takut dah. Ni nak pergi depan tu takut. Nah, takut sangat. Nak pegang mana? Nak pergi jadi terimah takut. Dia kata dia tak biasa, dia tak biasa. Awi biasa. Lama-lama memang mula-mula debor. Jadi orang nak jadi terimah kan? Nah, memang tau. Dia mari kenaling orang tiga ni panggil. Nampak? Kenaling tu bahasa-bahasa ni. Tiga ni mana kenaling? Tiga ni kau? Ke Kelantan? Tiga ni? Baik. Ganti ya. Tapi kalau kita tengah duduk tayar awal, kena berdiri dulu. Faham? Jangan dalam tayar awal tu ngesok. Rabak habis jadah. Alih kira bodoh. Faham? Bangun dulu. Bangun tu, baru pergi ganti. Faham tak? Dia duduk kat tayar awal tu. Faham? Jangan ngesok itu jengkering. Dalam ni siapa yang telah pergi pada lutu. Nah. Kena kabur lah kalau kira sesek ni. Apa hukumnya sekiranya seorang Islam tu tak ambil peduli tentang pilihan raya? Tak boleh lah. Pilihan raya ni maknanya kita nak melantik, nak beri amanah. Tak. Lainlah maknanya dalam keadaan dua parti. Tak. Di belawang ni dua parti, dua-dua parti ni maknanya menegakkan keadilan belaka. Kita tak mengundi pun tak apa. Comel belaka mana-mana parti. Tak. Ni pun melaksanakan Quran hadis. Ni pun melaksanakan Quran hadis. Molek belaka dah. Tak. Puan dari dia lah. Mana-mana menang pun jalan Islam kau. Tak mengundi tak apa. Ni ulama fatwa. Tapi kalau kita tak mengundi, maknanya kekallah pemerintahan kezoleman, tidak adanya berlakunya keadilan di dalam masyarakat dan sebagainya, maka kita bertanggungjawab. Sebab Nabi kata, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi." Barang yang melihat kemungkaran yang berlaku di depan mata, dia kena bergerak dengan tangan dia. Maka tangan kita tak macam Palestin, kena lepak bom dan sebagainya, guna pistol, guna tangan je lah. Tak buk keping, tak berani nak pergi kat markah, tak pergi kat macam orang takut orang kenal pelik mutu kita. Tak, tak apa, mengundi sudah. Beri kemenangan kepada parti Islam. Faham? Melainkan dua-dua parti Islam belaka, maka boleh pilih nak undi mana-mana. Tapi kalau satu mencegah kemungkaran, satu menggalakkan kemungkaran, maka tak ada pilihan. Melainkan memberi undi kepada yang nak mencegah kemungkaran. Faham? Boleh tak kita tipu dalam pilihan raya dengan pihak lawan kita main tipu juga? Sedangkan kita berada di pihak yang benar. Nabi sebut dalam satu hadis bermakna peperangan itu satu penipuan. Jadi boleh menggunakan strategi untuk menipu, menggunakan tipu maknanya helok, bukan nipu duit orang. Dia nipu lain, dia nipu ngundi atu. Nampak apa pucat ke sini dia babah. Dah dia babah, dia babah ya orang tu atu. Dah wapah bawa atu tak betul gitu ke bang. Kita satu seorang, kita sebuah bah pun tak. Ketik habis sebuah bah. Ni kita terlepas orang yang manusia. Orang lain atu semua. Memang betul. Ada macam-macam jenis. Orang IC 3 keping, orang boleh ngundi 5 tepak macam-macam pesen. Tak apa. Wallahu khairul makirin kan? Tak. Kalau selamat lah di dunia. Akhirat masuk neraka lah ke? Tak nipu orang ni. Kenapa? Tak jenis tipu orang, masuk neraka. Tak jenis sambal, tak masuk syurga. Tak jenis tak mananya lawan ulama, lawan Islam, munafikin. Duk lapis bawah sekali. Ada belaka dah Tuhan buat. Siap belaka dah. Bukan mana kiamat lagi baru nak akak tenda buat neraka. Tak. Mu buat semi neraka pasal mozik. Bukan. Siap belaka dah. Tak. Mana semua sekali dalam hadis kursi kata dari zaman Adam sampai ke kiamat, pakat lawan Tuhan belaka, pakat zina belaka, pakat konsert belaka, pakat tolak hudud belaka. Muak neraka. Neraka bukan je si parenggang, bukan je pula kengga. Pula kengga muak 800 orang, 1200 orang. Kalau 45,000 orang merokok bank, puan ki pasal tak muak je. Tapi akhirat neraka pitu saja 70 tahun luah, luah pitu saja. Faham? Kalau berjalan tak habis. Maknanya hari anak cucu pun kalau berjaga pada Allah, muak, boleh telur, boleh masuk belaka. soalan yang terakhir. Habis dah. Habis dah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain kali. Jadi ingatlah esok tu. Orang tanya, apa benda ni? Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandidi, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dia kata di negeri kami, tanah Melayu, ada beberapa parti dalam pilihan raya. Ada parti Islam, ada parti kebangsaan, ada parti-parti lain. Jadi hak mana yang wajib kami beri sokongan? Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tidak ada pilihan bagi umat Islam di negeri saudara, melainkan memberi undi kepada parti Islam. Faham tak? Kerana kita orang Islam, kita wajib kena beri undi kepada parti Islam. Ini bukan masalah politik, bukan keping. Ini fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang semua orang duk mengaji kita di Penawar Bagi Hati. Jadi ingat, setiap apa yang kita lakukan, mesti kita akan ditanya balik di akhirat nanti. Barulah kita boleh beredar daripada tempat kita berdiri di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.